Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kita yang lalu kita sudah memasuki subab 8 dari bab kedua. 6. Bahkan kita sekarang di akhir subab 8 ya. Di akhir subab yang subab 8. Yaitu hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir. Telah dijelaskan hukum pada fi'il sahih salim, kemudian hukum pada fi'il mahmus, hukum pada fi'il mudha'ab, thulatsi dan mazid, kemudian hukum pada fi'il mithal, hukum pada fi'il ajwab, dan terakhir pertemuan kita kemarin tentang hukum fi'il nakis. Nah, barakallahu fikum. Kita terhenti di hukum fi'il nakis bagian B. Nah, malam ini kita akan masuk bagian C, insyaallah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sebelum masuk bagian C, kita murojaah ringkas tentang hukum fi'il nakis. Nah, ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik, apa yang terjadi? Siapa yang mau menjawab? Hukum fi'il nakis ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik. Fadil mau jawab. Apa hukumnya? Apa perinciannya? Yaitu yang pertama, jika dalam fi'ilnya berupa pegang mic. Ya. Ya. Nah, dijelaskan. Yang pertama, jika lam fi'ilnya berupa wawu atau ya, maka ditetapkan. Maka wawu dan ya itu ditetapkan. Artinya wawu dan ya tidak dihapus ataupun tidak diganti. Contohnya sarwa menjadi sarwat. Domir rafa' mutaharik. Sarwa menjadi sarutu. Sarutu. Raudia menjadi raudhitu. Raudhitu. Ahsanta. Kemudian rincian kedua. Yang kedua, apabila lam fi'ilnya berupa alif gantian dari wawu atau ya, maka dirubah ke bentuk asalnya. Nah, jika lam fi'ilnya berupa huruf alif, yang huruf alif itu gantian dari wawu atau ya, kalau gantian dari wawu, alifnya ditulis berdiri. Kalau gantian dari ya, alifnya ditulis bengkok ya. Nah, dan ini alif terletak di huruf ketiga. Nah, maka apa yang kita lakukan ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik atau dengan domir rafa' mutaharik, yaitu dengan mengembalikan alif kepada huruf aslinya. Nah, goza menjadi apa? Gozautu. Gozautu. Kenapa? Karena asalnya dari gozawa. Alif berasal dari wawu. Apa asal goza? Gozawa. Gozawa asalnya. Kemudian Roma menjadi apa? Roma itu. Roma itu. Nah, kenapa dibaca Roma itu? Karena alif berasal dari ya. Karena Roma berasal dari Romaya. Dari mana kita tahu goza dari gozawa dan Roma dari Romaya? Dari mana? Melihat kepada tasrifan seperti pada masdarnya, gitu kan? Kalau antum melihat masdarnya apa? Goza, yagzu, goswan. Ada wawu kan? Roma, yarmi, rom, yan atau rima, yatan. Nah, itu ada wawu, ada ya keluar. Berarti menunjukkan alif itu berasal dari ya. Nah, dari masdar. Masdar itu asal kata. Bisa juga dari fi'il mudore. Goza, yagzu, keluar wawu kan? Roma, yarmi, keluar ya-nya. Nah, itu diantara cara mengenal ini alif berasal dari wawu atau ya. Aksantum. Kemudian perincian yang ketiga apa? Kemudian yang ketiga, jika lam fi'il menempati huruf keempat atau lebih, maka dirubah menjadi alif. Nah, jika lam fi'ilnya, lam fi'il pada fi'il nakis itu menempati huruf keempat atau lebih, maka alif itu akan dirubah menjadi ya. Ya. Nah, baik alif itu berasal dari wawu pada fi'il sulasinya, ataupun alif itu berasal dari ya pada fi'il sulasinya. 6 itu ya. Jika alif menempati huruf keempat atau lebih. 6 dan ini terjadi pada fi'il selain sulasi. Ya, pada fi'il apa? Sulasi mazid atau fi'il rubai atau rubai mazid. 6 barakallahu fikum. Maka alif itu dirubah menjadi ya, baik alifnya pada fi'il sulasi berasal dari wawu ataupun bukan dari wawu. Seperti a'ta menjadi a'taitu. Istad'a menjadi istad'aitu. Nah. Sekarang murja'ah yang murja'ah kedua yang apa? Murja'ah berikutnya yang ditanya, siapa yang ditanya yang kedua? Ketika fi'il naqis ketika bersambung dengan ta'nis sakinah. Apa yang terjadi? Siapa yang mau jawab? Mas Uber mau jawab? Ya, ambil mic-nya. Apa yang terjadi pada fi'il naqis ketika bersambung dengan ta'nis sakinah? Jika lam fi'il berupa ya dan waw, maka ya atau waw, ya atau waw, maka ya atau waw ditetapkan dan harakatnya di fathah. Nah, contohnya sarwa menjadi sarwat, rodia menjadi rodiat. Ya, kemudian yang kedua jika berupa alif maka ya, nah, jika berupa alif maksudnya lam fi'il berupa alif, jika lam fi'il berupa alif maka dihapus atau dibuang. Nah, contohnya apa yang dibuang ini? Alif yang dibuang. Nah, contohnya goza menjadi gozat, roma menjadi romat. Nah, kenapa dibuang alifnya Mas Zubair? Karena bertemu dua sukun. Nah, aksantum. Nah, ketemu dua sukun, yaitu sukun pada alif dan sukun pada ta'nis ya. Karena ketemu dua sukun, yaitu sukun pada alif dan sukun pada ta'nis, maka dibuang. Nah, sukun berserta alifnya. Sekarang masuk ke C. Nah, Mas Abdullah dibaca C. Yang C, bersambung dengan alif itsnain. Jika bersambung dengan alif itsnain, maka hukumnya seperti ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, namun huruf sebelum alif itsnain di fathah. Seperti sarwa, radiya, ghazawa, ramaya, a'taya, istada'aya. Naam, hasib, cukup. Barakallahu fikum. Jika fi'il naqis bersambung dengan alif isnain, maka hukumnya sama dengan ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Naam, barakallahu fikum. Yaitu apa? Ya, kalau dalam pada dhamir rafa' mutaharrik, apa yang terjadi? Lam kalimah yang ditetapkan namun disukun ya. Namun disukun yaitu tidak dihapus namun diberi harakat sukun. Namun huruf sebelum alif isnain di fathah. Nah, di sini menetapkan huruf ilat yang ada hanya saja diberi harokat fathah sebelum alif isnain. Itu maksudnya. Sehingga yang sarwa menjadi sarwa, rodia, rodia, goza, gozawa, nam, roma, romaya, a'to, a'toya, istad'a, istad'aya, nam. Artinya huruf-huruf ilat ini ditetapkan, tidak dihapus. Kemudian sebelum alif isnan di fathah. Sebelum alif isnan di fathah. Yang goza, nam, ketika alifnya diberi harokat fathah, maka otomatis harus dirubah kepada aslinya. Goza menjadi gozawa. Roma, karena alifnya diberi harokat fathah pada roma, maka otomatis alif itu kembali ke huruf aslinya, yaitu apa? Ya, menjadi romaya. Nah, barakallahu fikum. Kalau istad'a, meskipun aslinya adalah wawu, karena dia menempati huruf keempat, maka dikembalikannya ke ya, karena menempati huruf keempat atau lebih ya. Di huruf keberapa di situ? Istad'a. Alifnya menempati huruf keenam ya. Nah, sehingga alifnya berubah menjadi ya. Istad'a menjadi istad'aya. Nah, yang di Mas Rizal baca Mas Rizal. Nah. Bismillah. Qala al-muallif hafizallah. Yang D, bersambung dengan wawu jamaah. Jika bersambung dengan wawu jamaah, maka lam fi'ilnya dibuang dan huruf tersisa sebelum wawu jamaah diberi harokat fathah atau dhammah. Dengan perincian yaitu, yang pertama, jika huruf yang dibuang adalah alif, maka huruf tersisa sebelum wawu jamaah di fathah. Seperti ghoza menjadi ghozau, roma menjadi romau, a'to menjadi a'tau, istada'a menjadi istada'au. Yang kedua, ya cukup, cukup dulu penjelasan. Nah, sekarang hukum fi'il naqis yang bersambung dengan wawu jama'ah, gitu ya. Apa yang terjadi? Jika fi'il naqis bersambung dengan wawu jama'ah, maka lam fi'ilnya yang tadi berupa huruf ilat ya, lam fi'il itu dibuang dan huruf tersisa sebelum wawu jama'ah diberi harokat fathah atau doma. Diberi harokat fathah atau doma. Dengan perincian, jika huruf yang dibuang adalah alif, maka huruf tersisa sebelum wawu jama'ah di fathah. Goza. Nah, kita buang alifnya, lalu kita datangkan wawu. Menjadi apa? Gozau. Lalu di belakang wawu ada alif. Namanya alif apa? Alif farikoh. Alif tambahan, alif zaidah ya. Alif farikoh. Nah, alif yang pada goza, yang asalnya gozawa dibuang, lalu menjadi gozau. Nah, karena berakhiran alif, maka sebelum wawu di fathah. Roma, romau. A'to, a'tau. Istad'a, istad'au. Nah, kalau ata menjadi apa? Ata menjadi atau. Ata ya'ti menjadi apa? Atau, gitu ya, atau. Nah, barakalafikum. Atau ini berarti fi'il madi yang bersambung dengan domir wawu jama'ah. Kalau kita baca atu, berarti dia bukan fi'il madi. Fi'il apa? Fi'il amr. Atu ya. Jadi kalau antum salah baca atau dan atu, konsekuensinya pada salah arti fi'ilnya. Atau apa artinya atau? Mereka telah datang. Kalau atu, datanglah kalian, kan gitu. Enam. Barakallahu fikum. Begitu juga pada goza. Gozau artinya mereka telah berperang. Kalau gozu, berperanglah. Enam. Barakallahu fikum. Jadi untuk mengingat, jika fi'ilnya berakhiran alif, maka ketika bersambung dengan domir wawu jama'ah, dia apa? Di fathah sebelum wawu jama'ah. Baik pada fi'il madi ataupun fi'il mudore. Gitu ya. Enam. Halaman berapa fi'il mudhari'? Hah? 204. Belum kita lewati ya. Untuk meyakinkan saja, mana? 204 yang C ya. Yardho menjadi yardhaun, yaksa yaksaun. Benar kan? 6. Ini untuk apa di sini yang fi'il mudhari' yang berakhiran alif? Berarti fi'il mudhari' yang berakhiran alif, yardho berakhiran alif kan? Ketika bersambung dengan wawu jamaah kita katakan yardauna. Yakhsha menjadi yakhshauna. Kalau fi'il mudhari' berakhiran ya seperti yarmi, apa yang kita baca? Yarmuna. Yad'u menjadi yad'una. Nah, jadi fi'il madi yang berakhiran alif, fi'il madi yang berakhiran alif seperti da'a. Iya kan? Ketika bersambung dengan wawu jamaah dibaca fathah. Da'au. Gitu ya. Fi'il mudhari' yang berakhiran alif ketika bersambung dengan wawu jamaah dibaca fathah juga. Seperti apa? Yakhsha menjadi yakhshauna. Jadi melihat alifnya ini pada fi'il yang barisan huwa, tasrifan barisan huwa. Mengerti? Huwa, huma, hum. Kita katakan ata, ataya, atau gitu kan? Nah itu. Ya kembali ke yang tadi. Apa tadi perinciannya? Jika bersambung dengan wawu jama'ah, goza menjadi gazau, maka apa yang kita lakukan? Huruf ilat kita buang, lalu sebelum wawu di fathah. Nah, itu ya, perinciannya. 6 hukumnya. Nah. Yang 2 sekarang dibaca di lanjutan, Pak. Lanjutan bacaan. Yang 2, jika huruf yang dibuang adalah wawu. Aku ganti Mas Ubeda. 2, jika huruf yang dibuang Mas Rizal sudah baca tadi kan? Oh, iya, masuk beda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 2, jika huruf yang dibuang adalah wawu atau ya, maka huruf tersisa sebelum wawu jamaah di dhammah. Contohnya, sarwa menjadi saru, doria menjadi doru, istardo menjadi istardu. Nam, asap cukup. Barakallahu fikum. Jika huruf yang dibuang adalah wawu atau ya, nam, maka huruf tersisa sebelum wawu jamaah di dhamma. Sarua, wawu bukan? Yang huruf terakhirnya wawu. Rodia, ya bukan? Ya, nam. Ketika masuk wawu jamaah, wawu ini kita buang. Dan ya juga kita buang. Namun sebelum wawu harus di dhamma. Sarwa menjadi saru, rodia menjadi rodu. Nah, itu ya. Nah, gampang ingatnya. Kalau huruf ilatnya berupa wawu atau ya, yang wawu dan ya itu menerima harokat, maka sebelum wawu jamaah di dhamma. Seperti juga pada fi'il mudhari'. Antum lihat fi'il mudhari'. Yad'u, berakhiran apa yad'u? Wawu kan? Nah, ketika bersambung dengan wawu jamaah kita katakan yad'una. Di dhamma enggak? Di dhamma. Yarmi berakhiran apa? Ya, ketika bersambung dengan wawu jamaah kita katakan yarmuna. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Shalla yusolli, ketika bersambung dengan wawu jamaah apa antum katakan? Shallau atau shallu. Kalau wawu jamaahnya fi'il madi, nah itu perinciannya. Maka antum katakan shallau. Kalau jamaahnya fil amr, antum katakan sholu. Nah, gitu kan bedanya. Nah, kalau fiilnya fiil madi, sholau. Kalau fiil amr, sholu. Nah. Barakallahu fikum. Kenapa fiil amrnya sholu? Karena fiil amr berasal dari fiil mudore. Sholla yusolli. Yusolli berarti ya kan di situ. Yusolli berarti ya. Maka ketika masuk wawu jamaah, ya-nya dibuang. Sebelum wawu di doma. Yusolli menjadi yusolluna. Nah, itu kembali kaidah. Gitu kan? Nah, kalau antum lupa tasrifannya, ingat kaidah aja. Antum baca apa ini? Yusallauna atau yusalluna? Nah, antum lihat yusalla yusalli. Oh, ini ya. Ya, berarti ya ini ketika bersambung dengan wawu jamaah harus dibuang ya-nya. Namun sebelum wawu jamaah di dhamma karena yang dibuang adalah ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, Mas Dimas. Lanjutan bacaan. Bismillah. Hukum fi'il naqis pada fi'il mudhari. Yang A, jika bersambung dengan nun niswah. Yang pertama, jika lam pada fi'il mudhari naqis berupa wawu atau ya, yad'u atau yarmi bersambung dengan nun niswah, maka wawu dan ya ditetapkan, tidak dihapus dan disukun. Contohnya, yarmina, yasruna, yad'una, yu'tina, yunadina. Nam, hasab, cukup. Nam, sekarang hukum fi'il naqis ketika bertemu dengan nun niswa, ketika bersambung dengan nun niswa. Nun niswa ini nun yang menunjukkan arti jamak mu'anas. Nah, nun niswa, niswatun, jamak untuk mu'anas. Barakallahu fikum. Jika lam fi'il mudore naqis berupa wawu atau ya, wawu seperti yad'u, ya seperti yarmi gitu ya. Nah, bersambung dengan nun niswa, maka wawu dan ya ditetapkan, artinya tidak dihapus. Wawu dan ya itu ditetapkan dan disukun. 6. Tadi kita baca yarmi kan, maka kita tetapkan ya ini kemudian disukun. Datangkan nuniswa menjadi yarmina. Yasru menjadi yasruna, ditetapkan wawunya disukun kemudian nuniswa di fathah. Yad'u yad'una. Ada kemiripan enggak dengan barisan hum kalau dalam tasrif yang bentuk logawi ke bawah 14 bentuk itu? Ada kan? Yad'u yad'uwani yad'una, ya enggak? Sama yad'una ketika barisannya hum. Ini barisannya apa? Barisannya hunna kan? Yad'una. Nah, ada kemiripan. Apa yang membedakan? Konteks kalimat yang membedakan. Nah, yad'una, yu'tina, yunadina. Nah, barakallahu fikum. Yang ada kemiripan yang yad'una sama yasruna ya. Kalau yang yu'tina enggak mirip. Nah, barakallahu fikum. Yu'tina, yunadina tidak mirip dengan barisan hub. Siapa sampingnya? Ridho. Ya, Mas Ridho. Yang kedua, jika lam fi'ilnya berupa alif, maka alif tersebut diganti menjadi ya dan disukun. Seperti yardha menjadi yardhaina, yakhsha menjadi yakhshaina, yatada'a menjadi yatada'aina. Naam, ahsantum. Naam, berikutnya jika lam fi'ilnya berupa alif seperti yardha, lam fi'ilnya alif. Yakhsha juga lam fi'ilnya alif, yatada'a. Naam. Barakallahu fikum. Maka alif tersebut diganti menjadi ya. Diganti menjadi ya lalu disukun. Yardha yardhaina, yakhsha yakhshaina, yatada'a yatada'a, yatada'aina. Naam. Barakallahu fikum. Nun di sini adalah nun niswa ya. Naam, sampai sini ada pertanyaan? Dan kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Mas Fauzan membaca. Bismillah. Sini, Mas Jack, Mas Jack. Sini. Qala al-muallif. Hafizahullah taala. Biar nanti yang baca ke depan, biar. Nanti yang baca maju ke depan. Ya, lanjutkan. Yang B, jika bersambung dengan alif itsnain. Jika bersambung dengan alif itsnain, maka huruf illat wawu dan ya ditetapkan dan di fathah. Kemudian apabila huruf illat berupa alif, maka diganti menjadi ya terlebih dahulu, kemudian di fathah. Seperti yunadi menjadi yunadiyani, yardha yardhayani, yasru yasruwani, yad'u yad'uwani, yu'ti yu'tiyani. Nah, cukup. Nah, sekarang fi'il nakis yang bersambung dengan alif isnen, yaitu pada fi'il mudhari' ya. Nah, ketika bersambung dengan alif isnen. Jika bersambung dengan alif isnen, maka huruf ilat, wawu dan ya ditetapkan dan di fathah, yaitu diberi harokat fathah. Nah, alif dan ya tadi ditetapkan. Yunadi. Yunadi ada ya enggak? Ya, ya-nya sukun enggak? Sukun. Ya ini ditetapkan namun di fathah menjadi yunadiyani. Nah itu. Yardha, ada enggak alif? Ada kan yardha? Ketika bersambung dengan alif isnen, alifnya diganti menjadi ya terlebih dahulu, lalu di fathah menjadi yardhoyani. Nah, itu. Kemudian apabila huruf ilat berupa alif, maka diganti menjadi ya. Nah, seperti tadi, yardho yardhoyani. Diganti menjadi ya terlebih dahulu, kemudian di fathah. Ya-nya di fathah. Nah, artinya apa? Huruf ilat yang sukun, yang berupa ya yang sukun atau wawu yang sukun, dihidupkan dengan fathah. Yunadi menjadi yunadiyani, yasru menjadi yasruwani, yad'u menjadi yad'uwani. Nah, jika huruf ilatnya alif seperti yakhsha, seperti yardha, maka alifnya diganti menjadi ya lalu di fathah, yardha yardoyani, yakhsha yakhsayani. 6. Yu'ti yu'tiyani, yad'u yad'uwani. 6. Jelas insyaallah ya. 6. Sekarang Yahya membaca. Kalau enggak sampai mic-nya maju ke depan ya. Lompat ya, lompat. Nah, gitu. Nanti setelah baca kembali. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Ya. C. Bersambung dengan wawu jamaah. Jika bersambung dengan wawu jamaah, maka lam fi'ilnya dibuang dan huruf tersisa sebelum wawu jamaah diberi harokat fathah atau dhammah dengan perincian. Satu, maksud perincian di sini dhamma atau fathah, yaitu kapan diberi harokat fathah, kapan diberi harokat dhamma, itu perincian untuk itu maksudnya. Nah, lanjutkan. Satu, fathah untuk lam yang terhapus berupa alif. Contohnya yardo menjadi yardouna, yakhsha menjadi yakhshauna. 2. Dhammah untuk lam yang terhapus berupa wawu atau ya. Contohnya yaghzu menjadi yaghzuna, yunadi menjadi yunaduna, yad'u menjadi yad'una, yarmi yarmi menjadi yarmuna. 6. Nah, ahsantu. Barakallahu fikum. Ini penjelasannya seperti yang telah lewat ya, yang berkaitan dengan fi'il madi. Fi'il madi yang berakhiran alif atau fi'il madi yang berakhiran ya atau wawu. Nah, penjelasannya sama. Fi'il mudhari' juga demikian. Ada fi'il mudhari' yang berakhiran alif, ada fi'il mudhari' yang berakhiran ya atau wawu. Nah. Barakallahu fikum. Ketika berakhiran alif, maka ketika bersambung dengan wawu jamaah, sebelum wawu jamaah itu dibaca fathah. 6. Yardawna yakhshawna. 6. Kalau bersambung dengan, kalau berakhiran wawu atau ya, maka sebelum wawu jamaah di doma yad'una yarmuna. 6. Yang di sekarang siapa? Arya, Mas Arya ya. Ya, saya apal nama antum malam ini lupa. Mas Arya. Qolal mu'alif hafizahullah ta'ala. Yang D, bersambung dengan ya mu'anas mukhotobah. Jika bersambung dengan ya mu'anas mukhotobah, maka berlaku hukum seperti bersambung dengan wawu jamaah, namun untuk lam fi'il yang berupa waw dan ya harus dikasroh. Contohnya takzu menjadi takzina, tardo menjadi tardoina, iya. Taksha menjadi takshaina, takzu menjadi takzina, tarmi menjadi tarmina. Nah, hasil. Nah, sekarang fi'il naqis yang bersambung dengan ya mu'anatha mukhotoba. Nah, kalau tasrifannya lurus dengan barisan anti berarti ya. Nah, taktubina yang barisan anti di situ. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau fi'ilnya fi'il naqis? Nah, maka barakallahu fikum, berlaku hukum seperti bersambung dengan wawu jama'ah. Nah, namun untuk lam fi'il yang berupa wawu dan ya harus dikasroh. Lam fi'il yang berupa apa? Wawu dan ya. Seperti yang antum ucap takzu tarmi. Nah, itu berakhiran wawu dan ya. Maka ketika bersambung dengan ya mukhotobah, kita katakan takzina tarmina. Nah, itu takzina tarmina. Barakallahu fikum. Adapun yang berakhiran alif, nah, maka tetap dibaca fathah. Tardo tardoina, taksha takshaina. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk ke fi'il amrnya ya. Tiga fi'il amr. Enam. Fi'il amr dari apa? Fi'il amr dari fi'il nakis, karena pembahasan kita hukum fi'il nakis. Pertama, kalau dia itu berupa fi'il madi, gitu kan? Yang kedua pada fi'il mudhari', yang ketiga sekarang pada fi'il amr. Nah, ini. Sekarang pada fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti bagian daripada fi'il mudhari', karena fi'il amr itu fi'il mudhari' yang majzum. Tanda jazmnya apa? Kalau fi'il mudhari' tanda jazmnya sukun, ya kita sukun. Kalau tanda jazmnya hadfun nun, kita buang juga nun. Kalau pada fi'il mudhari' majzumnya dengan hadfu harfil ilah, ya kita tetapkan hadfu harfil ilah. Nah, karena itu ulama ahlul kufah mengatakan fi'il terbagi menjadi dua, fi'il madi dan fi'il mudhari' saja. Sebab kata mereka fi'il amr adalah bagian daripada fi'il mudhari' yang majzum. Nah, gitu ya. Kemudian ketika majzum, nah, dibuang huruf mudhari'nya. Kalau enggak bisa diucap, didatangkan hamzah wasol. Nah, kalau bisa diucap, tidak perlu mendatangkan hamzah wasol. Nah, barakallahu fikum. Sekarang siapa nih yang baca? Tadi Arya ya? Abu Sofnat atau santri aja? Karena antum harus maju ini. Antum lagi streaming juga ya. Mas Afan, maju Mas Afan. Ada Faiz kan, Mas? Setelah ini, setelah Mas Afan. Iya. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala. Tiga, pada fi'il amr. Fi'il amr naqis hukumnya sama dengan fi'il mudhari' naqis yang majzum. A, bersambung dengan nun niswa. Contohnya usruna, ud'una, irmina, i'tina, nadina, is'ina, irdaina, tanajaina. Yang B, bersambung dengan alif isnain. Contohnya usruwa, a'tiya, is'aya, irdaya, tanajaya. Yang C, bersambung dengan waw jama'ah. Contohnya irdaw, ikhshaw, usru, ughzu, urmu. Yang D, bersambung dengan ya mu'annas, mu'annasah, mukhatabah. Contohnya irdaw, ikhshay, tanajay, isri, ughzi, irmi, nadi. Nah, ahsantum. Ya, cukup. Kembali ke tempat. Nah, pertama pembahasan fi'il amr ketika bersambung dengan nun niswa. Nah, fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun niswa dia mabni, gitu kan? Nah, karena bersambung dengan nun niswa. Begitu juga ketika bersambung dengan, begitu juga pada fi'il amrnya, belakang dimabnikan. Yang kita buang hanya huruf mudhari'nya saja. Nah, yang tadinya yasruna, yasruna, iya kan? Antum lihat halaman berapa yasruna tadi, baca halaman 204 di atas tuh, lihat yasruna, iya enggak? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa, kita bikin fi'il amrnya, maka kita buang huruf mudhara'. Setelah itu kata ini diawali sukun, sin sukun, iya enggak? Bisa enggak diucap? Nah, bisa, maka datangkan hamzah wasol menjadi apa? Apa harokatnya? Harokat hamzah wasol itu bisa kasro, bisa doma kalau pada fi'il amr, kan itu. Nah, sekarang yasru seperti yad'u. Nah, berarti kita baca of all ya, karena huruf ketiganya doma kan. Nah, usruna, usruna. Kemudian ud'una, lihat asalnya apa ud'una? Lihat 204 bagian atas. Asalnya yad'una. Kita buang ya mudhara'nya, lalu kita enggak bisa membaca karena kata ini berawalan dal yang sukun, maka datangkan hamzah wasol. Kita baca ud'una. Ya nisa'u ud'una ummahatikunna. Wahai para wanita, panggillah para ibu-ibu kalian. Nam. Barakallahu fikum. Begitu juga pada irmina. Apa asalnya? Hah? Dari apa? Termina. tarmina atau yarmina, tergantung kita barisannya huna atau antuna ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau fi'il amr diikutkan barisan yang mukhatab atau mukhataba, berarti kita ikutkan pada barisan antuna. Nah, dan seterusnya, ini semuanya berasal dari fi'il mudhari' yang majzum, kemudian dengan membuang huruf mudhari', setelah itu mendatangkan hamzah wasl. Yang B, isruwa, apa asalnya? Isruwa, apa asalnya fi'il mudhari'nya, maksudnya apa asal fi'il mudhari'nya? Tasruwani, kita pakai yang mukhatab ya, yang mukhatab tasruwani. Nah, a'tiya, apa asalnya? Tu'tiyani. Is'aya, apa asalnya? Tas'ayani. Irdoya, apa asalnya? Tardoyani. Tanajaya, asalnya? Nah, tatana jayani, taknya double, tatana jayani. Kemudian ketika dibuat fi'il amr, nunnya kita buang karena majzumnya dengan hatfun nun, lalu taknya kita buang, kenapa? Karena dia huruf mudhara'. Adapun tak yang tersisa sekarang bukan huruf mudhara', namun dari wazan fi'il madi. Wazan fi'il madi yaitu tafa'ala. Ya, dari wazan fi'il madi itu bukan huruf mudhara'. Nah, bersambung dengan wawu jamaah, irdo, apa asalnya? Maksud asal di sini asal fi'il mudhari'nya. Apa asalnya? Tardona. Ikhsau, apa asalnya? Takhsauna. Isru, asalnya? Tasruna. Ugzu, asalnya? Tagzuna. Irmu, asalnya? Tarmuna. Nah, itu ya. Mudah. Jadi untuk fi'il amr, ambil fi'il mudhari'. Nah, bersambung dengan ya mu'anasa mukhatoba, irdoi, apa asalnya? Tardoina. Ikhsai, asalnya? Tanajai. Tatana zaina. Isri. Sebentar, berarti kita bisa menetapkan harokat asalnya ya. Usri. Nah, meskipun boleh juga dibaca isri. Nah, boleh dibaca isri, namun kalau kita kembali ke asalnya apa? Doma kan? Usru. Kita baca usri. Nah, ada dua bacaan yang seperti itu. Boleh baca usri, boleh isri. Nah, seperti ini. Kita baca apa? Ugzi atau igzi? Bacaan asalnya ugzi, karena kasro di situ kasro, bukan kasro asli, namun kasro arido. Nah, apa kaidah hamzah wasl, apa kaidahnya? Kita telah mempelajari di kitab Imla kan, kaidah baku penulisan bahasa Arab. Membaca hamzah wasl yaitu melihat pada harokat ketiga fi'il. Seperti sekarang ugzu, asalnya dari tagzu. Harokat ketiganya apa? Tagzu. Doma kan? Tagzu, maka kita baca ugzu. Ketika tagzina, kasro di situ asli atau bukan? Bukan, kasronya arido. Bukan asli, maka kita tetap membaca ugzi. Namun ada sebagian ulama membolehkan membaca igzi karena melihat kasro yang terakhir yang ada sekarang. Yang bahasa yang paling fasihnya menetapkan seperti awal, karena kasro di situ kasro arido, bukan kasro asli, aslinya doma. Kita katakan ugzi. Nah, kita baca ugzi. Apa asalnya ugzi? Tagzina. Irmi, apa asalnya? Tarmina. Nadi. Tanadina. Nah, asantum. Faiz, baca Faiz. Nah, qala al-muallif hafidhahu ta'ala, ke hukum fi'il lafif mafruq. Hukum fi'il lafif mafruq untuk huruf awal seperti hukum fi'il misal, dan untuk huruf akhir seperti hukum fi'il naqis. Contohnya waqa wa menjadi seperti hukum Roma. Yauja wajia wajia yauja wajia yauja seperti menjadi seperti hukum Rodia Yardo. Nah, asan tuh ya cukup. Nah, berikutnya sekarang hukum fi'il lafif mafruq. Nah, apa itu lafif mafruq? Yaitu fi'il yang fa kalima dan lam kalimanya berupa huruf ilat. Disebut mafruq karena memisahkan huruf sahih, memisahkan kedua huruf ilat. Yaitu huruf sahihnya cuma satu di tengah ya. Seperti waqa, wa'a. Nah, apa hukumnya ketika bersambung dengan domir, yaitu domir fa'il maksudnya? Maka seperti pada Roma. Nah, seperti pada Roma. Nah, apa tasrifan Roma yang telah kita ketahui? Roma, Romaya, Romau. Lalu Romat, Romata, Romaina. Lalu Romaita, Romaituma, Romaitum. Romaiti, Romaituma, Romaituna, Romaitu. Nah, sekarang coba masukkan waqa. Yang ngobak coba. Waqa, waqaya, baca. Waqa, waqaya, waqa, waqata, waqaina, waqaita, waqaituna, waqaitum, waqaiti, waqaituna, waqaitunna, waqaitu, waqaina. Nah, itu ya. Berikutnya yang wajia sama dengan rodia. Nah, baca rodia, tasrifannya. Rodia. Rodia, rodu, rodia, rodia, rodina, rodita, rodituna, roditum, roditi, rodituma, roditunna, roditu, rodina. Aksanta. Wajia, masukkan. Wajia, wajia, rodu, wajia, rodia, rodina, rodina, rodituna, roditu, roditi, rodituma, roditunna, roditu, rodina. Nah, sekarang yang yauja sama dengan yardo. Coba baca yardo. Yardo, yardo, yani, yardoina, tardo, tardo, yani, yardoina, tardo, tardo, yani, yardoina, tardo, yardo. Ulang. Tardo, tardo, yani, yang anta. Tardo, tardo, yani. Tardo, tardo, yani. Tardouna, iya. Tardo, tardo, yani. Tardu, tardo kan alif. Tardo, tardoyani, tardouna. Berakhiran alif kan? Kalau berakhiran wawu atau ya maka dibaca doma. Diulang. Tardo, tardoyani, tardouna. Tardina. Yang anti ya sekarang. Tardoina, ya tardoina. Tardoina, tardoyani, tardoina. Iya. Nah, begitu juga ketika kita baca yauja. Nah, baca yauja. Yauja, yauja, yani, yauja, una, yauja, yauja, yani, yauja, yauja, yani, yauja, una, yauja, yauja, yani, yauja, yauja, yauja. Nah, sekarang terakhir hukum fi'il lafif makrun. Nah, siapa baca? Belakang Pak siapa nih? Mas Ridho, udah belum? Udah. Mas Fuad, Mas Fuad. Atau Mas Edwal? Ini. Tinggal H yang terakhir. Yang H, hukum fi'il lafif makrun. Hukum fi'il lafif makrun seperti hukum fi'il nakis. 6. Hukum fi'il lafif makrun seperti hukum fi'il nakis. 6. Apa contoh fi'il lafif makrun? Contohnya nawa yanwi, yaitu ya. 6. Yang huruf ilatnya datang berturut-turut. Fi'il lafif makrun yaitu huruf ilatnya datang berturut-turut. Terdapat pada ain kalimah dan lam kalimah. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Bismillah afan, Ustaz, kenapa kata istardha yang bersambung dengan wawu jamaah dibaca istardha dibaca istardu bukan istardau? Di halaman berapa ini? 200. Sarwa saru rodia rodu istardo istardo, di sini istardo ya. Nah, yang istardo di kasih dalam kurung itu bukan tempatnya di situ. Kalau rodia rodu benar, sarua saru juga benar. Kenapa? Karena berakhiran wawu atau ya. Nah, istardo tempatnya di istad'a, di situ di atas tempatnya di istad'a ya, tempatnya di istad'a, dan istardo itu sama. Istad'a fi'il sulasinya berasal dari da'a yad'u. Da'a berakhiran alif. Nah, kalau istardo berasal dari rodia. Ya. Nah, namun ketika dimasukkan wazan istaf'ala gitu ya, semuanya berubah menjadi alif karena menempati huruf keempat atau lebih. Yang tadinya rodia menjadi istardo. Asalnya istardoya. Ya, barakallahu fikum. Ya, sekolah jazakallahu khairan atas tanbihnya ya, intinya mengingatkan ada salah cetak di sini. Ada lagi yang mentanbih atau pertanyaan? Nah, jadi yang halaman 203 istardo dimasukkan ke atas istad'a istardo. Wajia yauja. Ya, apa pertanyaannya apa? Itu yauja rupanya di belakangnya ada ya. Wajia yauja. Ya, itu ya-nya dibuang jadi alif. Wa-nya ya berubah jadi alif ya. Ya ketika sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif. Seperti romaya menjadi roma. Seperti da'awa menjadi da'a. Huruf ilat ketika harokat sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif. Nah, itu salah ketik aja. Wajia yauja. Tadi dibaca yauja kan, bukan yaujai, bukan ya? Yauja. Nah. Wajia yauja. Jadi diperbaiki itu. Jazakallahu khairan atas tanbih mengingatkan salah cetak. Wajia yauja. Nah. Itu kaidah umum ya. Apa kaidah umum? Huruf ilat jika harokat sebelumnya fathah, huruf ilat yang berharokat jika sebelumnya fathah nama ataupun huruf atau huruf ilat secara umum jika harokat sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif. Nah, itu rodia kenapa enggak berubah jadi alif padahal huruf ilat kan, karena sebelumnya kasroh. Rodia kasroh kan. Nah, beda dengan romaya, sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif roma. Da'awa maka berubah menjadi alif menjadi da'a. Nah, istad'aya menjadi istad'a. Istardoya menjadi istardo. Nah, itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya, ada lagi? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan insyaallah pertemuan mendatang kemungkinan besar untuk pekan depan malam Sabtu malam Ahad kita taklim, malam Seninnya libur. Jadi yang biasanya malam Ahad malam Senin dimajukan menjadi malam Sabtu sama malam Ahad ya, karena setelah taklim kemungkinan mau ada keperluan sampai pulangnya mungkin Senin paginya, sehingga malam Seninnya libur ya. Nah, kurang lebih gitu. Assalamualaikum. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.